Hello? Yeah, hello? Hello, Kasihku. Hello, hello? Yeah, ku dengar. Diko, tiada ku sangka, tiada ku duga, petir menyambar di hari cerah. Oh, para luka di daya ku antar doa, semoga kau bahagia, selamat berpisah sayang. Pedih nian rasa hatiku, kasih putus di tengah jalan, hilang sudah cita dan harapan, angan-angan lenyap di kabut gelap. Namun demikian, wajahmu akan tetap kukenang sampai akhir menutup mata. Tapi apakah daya?